Kalau ada orang yang keras kepala dinasehati untuk meninggalkan syirik, namun malah tetap mengerjakan dengan diam-diam syirik tersebut. Bagaimana cara menyadarkannya? Yang jelas, kamu sampaikan apa yang kamu bisa untuk hidayah dia. Nasehat dengan cara baik. Mungkin secara tidak langsung kaset atau CD kamu berikan kepadanya, atau tulisan agar dia baca, atau kamu lewat perantara orang yang mungkin lebih didengar, lebih berpengaruh. Nggak harus kamu yang menyampaikan, mungkin dia segan sama pulang, atau pulang itu lebih didengar oleh dia. Lewat orang ini sampaikan agar menasihati pulang-pulang. Kamu sudah menempuh dengan itu cara-cara syar'i untuk menasihati orang. Walaupun dia masih tidak mendengar, tidak terima, antara dia dengan Allah, kamu telah tunaikan kewajiban kamu.